إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد باب يرفعون نعمة الله فلا تجعلوا لله أندادا باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون باب ucapan الله سبحانه وتعالى dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala an-nidu al-mathal an-nadhir wa ja'ala an-nidda lillahi ta'ala huwa sarfu anwa'il 'ibad aw shay'in minha li ghayrillahi ta'ala ka hali 'abadatil awthan الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwasanya nid maknanya adalah al-mathal, sesuatu yang disamakan atau yang sebanding. Wa ja'ala an-nid lillahi ta'ala wa huwa sarfu anwa'il 'ibad. Huwa sarfu anwa'il 'ibadah aw shay'in minha. Berarti maknanya menjadikan nid bagi Allah adalah memberikan ibadah atau bentuk-bentuk ibadah kepada Allah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ka hali 'abdatil awthan, seperti keadaan para penyembah berhala. Alladzina ya'taqiyuna fi man yad'unahu wa yarjunahu annahu yanfa'uhum, yaitu seperti mereka-mereka yang meyakini pada apa yang diibadahinya bahwa mereka bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pembelaan, bisa memberikan syafaat. Maka ini berarti mereka menjadikan sesuatu tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. وهذه الايه في سياق قوله تعالى, dan ayat ini adalah dalam konteks ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan ayat ini secara lengkap. Bahwa ayat tadi yang kita baca, yang dijadikan sebagai judul bab, judul pembahasan, jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui, adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Yaitu Allah perintahkan, wahai manusia, ya ayuhan nas, beribadahlah kepada Rabb kalian, menghambakanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu Allah keluarkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rizki bagi kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini khonifidina azakumullah, kalimat fala taj'alu lillahi andada dimulai dengan fa yang kaitannya dengan apa yang sebelumnya, karena kami sudah terangkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatannya, dengan sifat-sifatnya, dengan kekuasaannya, yang tentunya tidak ada makhluk manapun yang sama dengan Allah, maka jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Jangan kalian menyembah selain Allah, dan jangan kalian berdoa pada selain Allah. Ini Allah sebutkan dirinya, bahwa dirinya memiliki keistimewaan-keistimewaan, sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun, oleh siapapun selain Allah. Maka Allah katakan dengan kalimat, ya ayuhan nas, ibudu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Rabb mengandung sifat rububiyah, bahwa Allah lah yang memelihara kalian, menciptakan kalian, memberikan kepada kalian apa-apa yang dibutuhkan oleh kalian. Dan kata Allah, Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan semua manusia termasuk orang-orang saleh, termasuk siapapun yang dianggap wali, termasuk para anbiya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka beribadahlah kepada Allah yang memiliki sifat Al-Khallaq, Maha Pencipta. Dan kemudian Allah katakan pula, dan Dia pula yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang kalian pijak, dan langit yang menaungi kalian. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, seseorang yang sadar bahwa bumi yang diinjak adalah bumi Allah, langit yang menaunginya adalah langit dari Allah, dan juga hujan yang diturunkan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kita makan buahnya, yang kita makan semua hasilnya sebagai rizki, juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sadar demikian pasti dia akan beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Pasti dia akan menghambakan dirinya kepada Allah dan tidak mau dia menghambakan dirinya kepada selainnya. Dan dia pasti akan memberikan segala macam bentuk-bentuk ibadah, termasuk doa, hanya kepada Allah dan tidak pada lainnya. Sehingga ketika para ulama ada yang diragukan oleh penanyanya, apakah kamu mengikut ucapan Rasulullah ini, sependapat dengan ucapan Rasulullah ini? Maka orang itu terkejut dan mengatakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni, langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau Rasulullah SAW mengajarkan kemudian aku menolaknya, aku tidak sependapat dengannya? Bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang menaungi aku? Berarti ulama ini sadar, beriman bahwa yang memiliki langit yang menaungi kita, yang memiliki bumi yang kita injak adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia menentang Allah dengan menentang Rasulnya. Tidak mungkin dia tidak sependapat dengan seorang yang diutus oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau aku menentang Rasul, berarti menentang Allah. Kalau aku menentang Allah, bumi mana yang aku pijak? Yang aku pijak ini bumi Allah. Yang menaungi aku langit dari langit Allah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah ingatkan di sini dengan kalimat, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamaraati rizqan lakum. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang kalian pijak, yang menjadikan langit yang menaungi kalian, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rizki buat kalian. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yang kalian berdoa kepadanya seperti berdoa pada Allah, yang kalian menghambakan kepadanya seperti menghambakan kepada Allah. Jangan. Fala taj'alu lillahi andada, karena tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah, tidak ada yang memberikan rizki seperti Allah, maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, qala Abu Aliyah, fala taj'alu lillahi andada ay udala syuraka. Makna andadan adalah udala, adil artinya yang setanding atau sebanding. Syuraka dari syirik juga maknanya sekutu yang bersama-sama memiliki. Maka makna jangan jadikan bagi Allah nid, maknanya adalah jangan jadikan sesuatu yang dianggap sebanding dengan Allah, dan jangan menjadikan sesuatu dianggap memiliki bersama Allah. Wahakadha qala Rabi' ibn Anas wa Qatadah as-Suddi, demikian pula dikatakan oleh para ulama selain Ibn Kathir. Ibn Kathir menukilkan juga ini ucapan adalah ucapan Rabi' ibn Anas, ucapan Qatadah dan Suddi dan Abu Malik dan Ismail ibn Abi Khalid, semua menyatakan bahwa andad maknanya adalah udala, jama' dari adil, dan syuraka, jama' dari syarik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disejajarkan dengan makhluknya, dan tidak boleh mengangkat makhluk seperti atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ay la tusyriku billahi syai'an minal andadi. allati la tanfa' wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu rabbukum. Maknanya adalah, kata Ibnu Abbas, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu, yang sesungguhnya mereka tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Tidak bisa menakdirkan manfaat, tidak bisa menakdirkan madarat. Wa antum ta'lamun. Mana ma antum ta'lamun? Wa antum ta'lamuna annahu rabbukum. Padahal kalian tahu, dalam keadaan kalian mengerti bahwa Allah adalah Rabb kalian. Kawan fidin a'azakumullah, kaum musyrikin, kebanyakan mereka paham bahwa yang namanya pencipta adalah Allah. Mereka kenal kalau yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menurunkan hujan, yang menentukan kejadian-kejadian adalah Allah. Mereka tahu. Sehingga wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Maka kalau sudah mereka menjawab Allah, tinggal kita timpali dengan kalimat akhir ini. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau begitu, jangan jadikan bersama Allah tandingan. Karena tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Siapa yang menentukan turunnya hujan? Siapa yang menakdirkan turunnya hujan? Keadaannya, tempatnya, kapannya, seberapa? Siapa? Kalau mereka menjawab Allah, kalau begitu, jangan menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan meminta pada bintang-bintang. Jangan meminta pada pawang-pawang. Jangan meminta pada tempat keramat manapun. Kita tanyakan lagi, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang menjadikan semua pohon-pohon tadi dalam keadaan dengan tanah yang sama, dengan pupuk yang sama, buahnya bisa bermacam-macam buah, bisa berbagai macam bentuk, ada yang manis, ada yang asam, ada yang segar, ada yang demikian, ada yang demikian. Siapa? Apakah bisa manusia menciptakan pabrik apel? Silakan. Atau pabrik jeruk, silakan. Jeruk sintetis yang mereka bikin dari plastik atau dari apa, silakan. Apakah bisa menyamai apa yang Allah ciptakan? Tidak ada yang bisa. Ikhwanul Muslimin azakumullah, mereka tetap sampai hari ini belum mampu. Makhluk hidup yang paling kecil pun mereka belum mampu menciptakannya. Allahu al-Khalaq. Kalau begitu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang sepadan dengan Allah. Maka berdoalah pada Allah, memintalah kepada Allah, merataplah di hadapan Allah, sujud, rukuklah kepada Allah. Dan jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan beribadah pada yang lain. Yani wa antum ta'lamun, artinya manusia secara fitrah kenal bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Kaum Nasrani ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi akan menjawab Tuhan Allah. Yang dimaksud sama, cuma dialek mereka yang berbeda. Sama saja dikatakan kepada Yahudi siapa yang menciptakan langit dan bumi, dikatakan oleh mereka juga Allah. Dengan bahasa mereka. Dan demikian pula seluruh manusia. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Tuhan. God. Apa maknanya? Sama. Maknanya adalah Allah. Yang mereka maksud pencipta langit dan bumi satu. Kita tanyakan pada mereka, apakah yang menciptakan lima, tiga, atau satu? Mereka akan mengatakan satu. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, mulai mereka kufur ketika mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa. Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Dan orang-orang musyrikin menyekutukan Allah dengan berhala-berhalanya. Demikian pula kaum musyrikin menyekutukan Allah dengan dewa dan dewi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dikatakan oleh Allah, wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan tidak ada Tuhan yang lain. Qala, dikatakan selanjutnya, وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الَّذِي يَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. Dan kalian juga tahu bahwasanya yang diajak oleh Rasulullah SAW adalah tauhid. Yani Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid. Itu adalah hak. Kalian tahu bahwa dakwah Rasulullah yang mengatakan beribadalah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain, itu adalah hak. Mereka mengerti itu. Mereka tahu itu. Alladzi la syakka fih, yang tidak ada keraguan padanya, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah ahakku qaul, haqqu qaulan, sebenar-benar ucapan, seadil-adil ucapan. Wa an Qatada wa Mujahid diriwayatkan bahwasanya makna la taj'alu lillahi andada adalah akuffa minar rijali tuti'unahum fi ma'siyatillah. Kata Qatada dan Mujahid, makna tandingan-tandingan bagi Allah, jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan atau nid-nid. Maknanya adalah jangan kalian menjadikan seseorang yang dianggap sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akuffa yani bentuk jamak dari kuf. Pada Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah tidak memiliki kufu. Tetapi ada mereka-mereka yang menganggap bahwa manusia-manusia ini dan fulan adalah sekufu dengan Allah, sejajar dengan Allah, setimbang, yakni memiliki jannah dan nar. Kalau kita mentaatinya kita mendapatkan jannah, kalau kita menyelisihinya kita mendapatkan azab di neraka. Sehingga mereka berduyun-duyun datang ke orang tersebut dan kemudian meminta, ya fulan, ya habib fulan, masukkan saya ke surga. Ya, kamu masuk surga. Yang lain lagi datang, ya fulan, ya habib fulan, yang wali fulan, selamatkan aku dari api neraka. Tolong saya, selamatkan saya dari api neraka. Ya, kamu saya selamatkan. Datang lagi mereka berduyun-duyun untuk mengatakan padanya, untuk berdoa, minta surga, berlindung dari neraka, meminta keselamatan. Ini semuanya adalah menjadikan wali tadi, orang tadi, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk menjadikan bagi Allah nid-nid. Wa qala Ibn Zaid, al-andad ma'na nid-nid adalah aliha, tuhan-tuhan. Allati ja'aluha ma'ahu, yang menjadikan bersamanya atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu laha mithla ma ja'alu lahu, dan menjadikan untuk tuhan-tuhan tadi seperti apa yang mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada sekian tafsiran tapi tidak bertentangan. Memang termasuk nid semua yang disebutkan tadi. Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu ataupun tuhan-tuhan atau manusia yang dijadikan seperti tuhan atau orang-orang yang diperlakukan seperti ilah. Ini semua termasuk nid, nid. Wa an Ibn Abbas, dan dikatakan oleh Ibn Abbas, makna menjadikan nid, nid adalah menjadikan asbahan, asbahan yang mirip atau yang seperti, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid rahimahullah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia katakan, ta'lamuna annahu ilahun wahid, dalam keadaan kalian tahu, yakni kalian mengetahui bahwasanya dia adalah ilah yang satu. Fit Taurati wal Injil, yakni diketahui dalam Taurat, diketahui dalam Injil. Wa dzakara haditsan fi ma'na hadhihi al-ayah al-karimah, dan kemudian disebutkan hadis yang menerangkan makna kalimat ini. Wa huwa ma fi musnad Ahmad, yaitu apa yang dinukil dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari Al-Harits Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah amara Yahya ibni Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam, Nabi ibnu Nabi, dengan lima kalimat. An ya'mal bihinna, untuk mengamalkan lima kalimat tersebut. Wa an ya'mura bani Israel an ya'malu bihinna, dan juga agar dia memerintahkan bani Israel untuk mengamalkannya. Wa annahu kada an yubti' biha, dan bahwasanya dia hampir-hampir tidak mampu mengerjakannya. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka berkata kepadanya Isa alaihi salam, "Inna Allah amaraka bi khamsi kalimat." Sungguhnya Allah memerintahkan pada kamu lima kalimat. Anta'mal bihinna, agar engkau mengamalkan dengannya. Wa ta'mur bani Israel, dan memerintahkan pada bani Israel. An ya'malu bihinna, agar mereka mengamalkannya. Fa'imma antuballighahun, dan maka, imma apakah engkau menyampaikannya, wa imma antuballighahun, apakah engkau menyampaikannya, atau aku yang akan menyampaikannya. Faqala, maka dikatakan oleh Yahya bin Zakaria, ya akhi, inni akhsha an sabaqatni an u'adzib Au yaqsifu bi. Wahai saudaraku, aku khawatir kalau aku didahului dalam keadaan aku imma diazab atau ditenggelamkan. Qala fa jama'a Yahya bin Zakaria Bani Israel, maka dia pun mengumpulkan Bani Israel fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, hatta tala al-masjid, sehingga masjid penuh. Wa qa'ada 'ala asy-syaraf, dan dia dudukkan di tempat yang tinggi. Fahamidallahu wa athna 'alaih, kemudian dia duduk memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, innallaha amarani bi khamsi kalimat, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat. An a'mal bihinna, untuk mengamalkan dengannya, dan memerintahkan kalian agar mengamalkan semuanya. Awwaluhunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa inna mathalu dzalika kamathali rajulin ishtara 'abdan, karena sesungguhnya permisalannya seperti permisalan seseorang yang membeli budak. Min khalisi malih, murni dari hartanya. Yadhhab bidhahabin aw wariq, apakah dengan perak, dengan perak atau emas, apakah dengan emas atau perak. Faja'ala ya'mal wa yu'addi ghullatahu ila ghairi sayyidih, ternyata budak tadi bekerja, beramal bukan untuk tuannya. Fa ayyukum yasurruhu an yakuna 'abduhu kadzalik, maka saya tanyakan pada kalian, siapa di antara kalian yang suka kalau budaknya melakukan demikian? Kamu yang membelinya, kamu yang memilikinya dengan hartamu yang murni, dengan emas dan perakmu, tiba-tiba budak tadi bekerja untuk orang lain, padahal kamu yang membelinya. Siapa di antara kalian yang suka untuk memiliki budak yang demikian? Setelah itu, setelah memberikan permisalan, dikatakan selanjutnya, wa innallaha khalaqakum wa razaqakum, dan Allah adalah yang menciptakan kalian. Berarti Allah memiliki kalian. Allah yang memiliki kalian, memberikan rizki pada kalian. Fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, maka beribadahlah kepadanya dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan beramal untuk selain Allah, karena Allah yang memiliki kalian. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah, karena Allah yang memberi rizki kalian. Wa amurukum bis-shalah, yang kedua, aku perintahkan pada kalian untuk salat. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan wajahnya ketika dia salat selama dia belum menengok. Fa idza sulibtum fala taltafitu, maka jika kalian dalam keadaan disalib jangan kalian menengok. Wa amurukum bisiyam, dan aku perintahkan pada kalian untuk berpuasa. Fa inna mathalu dzalika kamathali rajulin ma'ahu surrah min miskin fi 'isabatin kulluhum yajidu riha misk, permisalannya adalah seperti seseorang yang bersamanya ada kantung yang berisi misik, minyak misik, minyak yang paling harum. Fi 'isabah, di dalam beberapa kelompok manusia. Maka orang yang memiliki kantong minyak wangi tadi, yang berkumpul bersama orang tadi, akhirnya semuanya mendapatkan harumnya minyak tersebut. Padahal satu orang membawa, tetapi yang merasakan harumnya semua orang yang di sekitarnya. Wa inna khulufam as-sa'im athyabu 'indallahi minal misk, dan sesungguhnya baunya mulut seseorang yang sedang berpuasa adalah lebih harum daripada minyak kasturi, lebih harum daripada minyak misik. Khana fi na'azakumullah, artinya seseorang yang dalam keadaan berpuasa, kebaikannya akan dirasakan oleh semua orang yang di sekitarnya, seperti seorang yang membawa misik, maka walaupun ditaruh di kantong khususnya, tetapi akan tercium baunya pada orang-orang yang di sekitarnya. Wa amurukum bisadaqah, dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathalu dzalika kamathil rajulin asarrahu al'adu fashaddu yadayhi ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqahu faqala lahum hal lakum an aftadi nafsi minkum faj'ala yaftadi bil qalili wal katsiri hatta fakka nafsahu. Aku perintahkan untuk sedekah, Dan permisalannya seperti permisalan seseorang yang asirahu, yang ditawan oleh musuh. Bukan asarrahu, tapi asirahu. Yang ditawan oleh musuh. Kemudian diikat tangannya, kedua tangannya, ke lehernya. وَغَدَّمُهُ لِيَضْرِبُ عُلُقَهُ, dan dibawa ke hadapan mereka, ke hadapan musuhnya, untuk dipenggal lehernya. فَقَالَ لَهُمْ, maka mereka musuh-musuh Allah tadi bertanya, هَلَّكُمْ أَنْ أَفْتَدِي نَفْسِ مِنْكُمْ, apakah kalian mau menebus dirimu dengan sesuatu? Maka ditawarkan, ini tawar-menawar. فَجَعَلَ يَفْتَدِي بِالْقَلِيلِ, iya, aku bisa menebusnya dengan hartaku, aku punya sekian, tapi sedikit. Maka mereka menolak, tidak bisa. Kalau begitu sekian, kalau begitu sekian, kalau begitu sekian sampai kathir. Hatta fakka nafsahu, sampai dia terbebas dengan tebusan-tebusan yang besar tadi, baru dia terbebas. Ini permisalan sedekah. Yani kalian dengan sedekah-sedekah kalian, itu adalah sesuatu yang akan membebaskan diri kalian dan akan melepaskan kalian dari tawanan. Yani kalian dalam keadaan terikat, tertawan, dan kalian ingin terbebas dari api neraka. Kalian ingin terbebas dari azab, padahal kalian dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa, sehingga ancaman azab itu sudah di hadapannya, dan ingin menebus dirinya, ingin menyelamatkannya dengan sadaqah dan sadaqah dan sadaqah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan, menghapuskan kejelekan. Khana fidina azakumullah. Yang kelima, amurukum bidzikrillahi katsira. Dan aku perintahkan pada kalian untuk berzikir, mengingat Allah dengan banyak. Fa inna mathalu dzalika kamatsal rajulin talabahu al'adu sura'an fi atharihi fa atahasnan hasinan fa tahassana bih. Dan permisalannya seperti permisalan seseorang yang dalam keadaan dikejar musuh. Talabahul adu, yang dikejar oleh musuh, dicari oleh musuh. Surah dalam keadaan mereka dengan kuda-kuda mereka yang cepat. Sehingga sebentar kemudian akan tertangkap. Kemudian orang tadi sembunyi di satu benteng. Maka dia berupaya untuk memperkuat bentengnya. Semakin kuat, semakin selamat. Tetapi kalau bentengnya lemah, dia akan kalah. Dan dia akan tertangkap oleh musuh. Wa innal 'abd ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Dan seorang hamba yang paling kuat bentengnya dari syaitan adalah seorang hamba yang dalam keadaan zikir, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Dan yang berkaitan dengan masalah kita adalah yang pertama, yaitu ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dipermisalkan dengan permisalan budak. Dan permisalan ini, kalaupun kita membicarakan riwayat hadis ini, kita mendapatkan permisalan ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan abdan mutasyakisun, hamba yang dimiliki orang banyak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, permisalan ini adalah seperti apa yang digambarkan dalam ayat tadi. Allah katakan dengan kalimat, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Artinya Allah yang memiliki kalian. Maka beribadahlah kepada pemiliknya. Dipermisalkan dengan seorang yang membeli budak, dan budak itu miliknya, dibeli dengan hartanya, emasnya, dan peraknya. Tiba-tiba budak tadi tidak mau bekerja untuknya, bekerja untuk orang lain. Tentunya siapa di antara kalian yang suka? Pasti kamu akan marah pada budak tersebut. Dan itu budak milikmu. Pasti kamu akan memaksanya dan kamu akan menyiksanya. Karena dia dalam keadaan dibeli olehmu, tapi dia bekerja untuk orang lain. Maka ikhwan fillah azakumullah, permisalan ini adalah permisalan bahwa Allah menciptakan kalian, memiliki kalian. Dan kemudian kalian beribadah kepada selain Allah. Tentunya Allah maha adil kalau Allah menyiksa kaum musyrikin di neraka jahannam. Karena sungguh dia keterlaluan. Dia diciptakan oleh Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Dia milik Allah, ternyata dia berdoa, menghambakan diri kepada selain Allah. Na'udzubillahi minasyirk wadh-dhalal. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.